أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله كم بالكتاب لنجدكم ومباسم دلم كتاب الجامع يعني كتاب بأسكر الله باب yang selanjutnya, bab yang baru, bab terghib fi masyarin al-akhlaq, bab mengenai dorongan untuk memiliki akhlak-akhlak yang mulia, di mana Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengumpulkan pada bab ini hadis-hadis yang di dalamnya terkandung hasilan untuk berakhlak mulia. Dan ini sebagaimana telah kita sebutkan cocok dengan prinsip at-takhliyah wa at-tahliyah, atau at-takhliyah qabla at-tahliyah, yaitu membersihkan diri terlebih dahulu dari akhlak-akhlak dan perkara-perkara yang buruk. Kemudian setelah itu at-tahliyah, yaitu menghiasi diri dengan perkara-perkara yang baik, diantaranya akhlak-akhlak yang mulia. Maka penyebutan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala terhadap bab ini setelah bab At-Tarhib min Masawil Akhlak, yaitu peringatan dari akhlak-akhlak yang buruk, ya. Kemudian dia lanjutkan dengan penyebutan tentang akhlak-akhlak yang baik. Ini adalah suatu penyusunan yang baik, bagus, sesuai dengan kaidah yang kita sebutkan. Kita baca hadis yang ke-1326, ya, dari kitab Bulughul Maram ini. Berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, alaikum bisiddiqi fa inna siddiqa yahdi ila albirri, hendaknya kalian berpegang dengan kejujuran karena kejujuran akan membawa kepada albir, perkara kebaikan. Wa inna albirra yahdi ila aljannah, dan kebaikan akan membawa kepada surga. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ, dan senantiasa seorang itu berbuat jujur, وَيَتَحَرَّ الصِّدَقُ, dan berusaha untuk jujur, حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّقًا, sampai dia dituliskan dan ditetapkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang yang siddiq, selalu jujur. Wa iyyakum wal kadhib, dan hati-hati kalian dari al kadhib, kedustaan. Fa innal kadhiba yahdi ila al fujur, karena kedustaan akan membawa kepada al fujur, kejahatan, keburukan-keburukan. Wa innal fujura yahdi ila an-nar, dan sungguhnya kekafiran itu akan membawa kepada neraka. Wa may yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba. Dan senantiasa seseorang itu berdusta dan berusaha untuk berdusta, ya, sampai kemudian dituliskan di sisi Allah sebagai seorang kadzab yang selalu berdusta atau yang banyak berdusta. Hadis yang muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu taala. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasung untuk seorang muslim atau seorang manusia memiliki sikap jujur dan sekaligus memberikan tahzir, peringatan dari sikap al-kadzib, yaitu berdusta. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua perkara, yaitu at-tahliyah dan juga at-tahliyah. Menyebutkan at-tahliyah yaitu mengosongkan diri dan membersihkan diri dari perkara yang tercela, yaitu al-kadzib, kedustaan. Kemudian at-tahliyah, menghiasi diri dengan perkara yang baik, yang dalam pembahasan kita yaitu as-sidq, yaitu kejujuran. Alaikum bisidqi, hendaknya kalian betul-betul berpegang kepada kejujuran. Itu yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana as-sidq, kejujuran, yaitu mutabaqatul khabar lil waqi', kecocokan antara apa yang dikabarkan dengan kenyataan yang terjadi. Adapun al-kadzib, kedustaan, sebaliknya, ada mutabaqatul khabar lil waqi', tidak adanya kecocokan antara kabar berita, sesuatu yang diungkapkan, sesuatu yang disebarkan, dengan kenyataan. Maka inilah definisi dari as-sidqu, kejujuran, dan juga al-kadzibu, yaitu kedustaan, di kalangan jumhur al-ulama. Maka di sini disebutkan bahwasannya kejujuran akan membawa kepada al-bir, yaitu kebaikan. Yaitu makna dari al-bir adalah kebaikan seluruhnya, seluruh kebaikan yang terkandung dalam lafaz al-bir ini. Berarti dengan kejujuran akan membawa kepada akidah yang benar, akan pula membawa kepada keimanan yang benar, yang menghasilkan amalan, dan juga kejujuran tersebut akan menghasilkan amalan-amalan berupa amalan-amalan hati, seperti berharap kepada Allah, berharap kepada balasannya, rasa takut kepada Allah dari balasannya berupa an-nar, dan juga amalan anggota badan. Maka lafaz al-bir ini ternyata mencakup seluruh atau menjalankan seluruh perintah dan menjauhi seluruh larangan. Jadi ujung pangkalnya adalah apa? Ujung pangkalnya adalah dia berkata jujur, berlaku jujur. Maka ini akan membawa kepada al-bir, yaitu al-khairu kulluh, kebaikan secara keseluruhan, dalam perkara akidah, dalam perkara akhlak, dalam perkara keimanan, dalam perkara amalan-amalan, baik itu amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan. Ini bisa dihasilkan dengan seorang berkata dan bersikap jujur. Maka al-bir di sini, kebaikan itu seluruhnya adalah jalan yang akan membawa kepada al-jannah. Dimana kita mengetahui ayat dalam surat Al-Infitar, ayat yang ke-13, innal abrara lafi na'im, sungguhnya orang-orang yang abrar, yaitu melakukan bir, kebaikan-kebaikan, lafi na'im, yaitu di dalam kenikmatan yaitu yang dimaksud di dalam al-jannah, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kebaikan ini atau al-bir ini akan membawa kepada al-jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka bagaimana kemudian as-sidqu, kejujuran itu bisa membawa kepada kebaikan secara keseluruhan? Ya. Itu dikarenakan seseorang ketika bersabar untuk berlaku jujur, bersikap jujur, ya, maka inilah kesabaran di atas ketaatan. Ketika dia terbiasa untuk berlaku jujur, berbuat ketaatan dengan jujur, maka dia akan terbiasa, ya, untuk kemudian berbuat ketaatan yang lainnya. Akan menjadi mudah baginya untuk menjadi orang yang bersegera, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, karena dia memang sudah terbiasa taat, ya, dalam perkara jujur ini. Ya, dalam perkara jujur ini. Baik. Maka kejujuran ini adalah akhlak yang mulia, ya, yang dapat dihasilkan dengan cara berusaha betul-betul ingin membentuk diri menjadi seorang yang selalu jujur, butuh untuk bersungguh-sungguh, butuh diusahakan. Walaupun kemudian juga ada akhlak seseorang yang sudah dari awalnya, sudah dari asalnya itu adalah seorang yang memang jujur. Ya. Ini ada pula yang seperti ini, memiliki sifat jujur dari asalnya. Ya. Namun pada sebagian besar manusia, ya, harus mereka untuk kemudian yaitu berusaha dan melawan hawa nafsu untuk kemudian selalu mengucapkan kata yang jujur dalam perkara-perkara yang menguntungkan dirinya ataupun kemudian dalam perkara-perkara yang yaitu merugikan dirinya, ya. Maka di sini butuh untuk seorang bersungguh-sungguh. Dan apabila seseorang, ya, sudah berlaku jujur dalam perkataannya ataupun dalam perbuatannya, ya, kemudian juga yataharras sidq. Jadi ada dua perkara yang disebut oleh Rasulullah, yasduq, dia memang jujur, secara yakin dia tahu bahwasanya dia jujur dalam perkataannya ataupun dalam perbuatannya, atau yataharras sidq, yaitu berusaha untuk jujur, yaitu dengan prasangkanya. Ya. Dari persangkaannya, dia mengatakan atau kemudian menyangka bahwasanya apa yang diungkapkan ini sesuai dengan kenyataan. Ya. Sebatas apa yang dia ingat, ini adalah suatu perkara yang benar terjadi. Ya. Bukan kemudian betul-betul yakin, tapi kemudian dia, ya, memiliki prasangkaan yang kuat. Ini yang disebut dengan yataharras sidq, yaitu berusaha untuk jujur. Kalau tadi yasduq itu dengan yakin dia mengucapkan suatu perkataan yang memang betul-betul dia ketahui itu adalah suatu yang benar-benar terjadi. Kalau yataharras sidq itu adalah dia mengucapkan suatu perkataan yang dia memiliki persangkaan yang kuat bahwasanya itu jujur, bahwasanya itu benar terjadi. Dengan dua perkara ini, ya, dan terus-menerus di dalam keadaan seperti ini, ya, dia betul-betul jujur atau kemudian berusaha untuk jujur, berusaha untuk mengungkapkan suatu kejadian yang nyata, suatu berita yang benar, ya, tidak ingin kemudian menukilkan suatu berita yang, ya, bohong, suatu berita yang dusta, dia berusaha untuk jujur, maka, ya, dia akan atau kemudian perkara tersebut, kejujuran tersebut akan menjadi wataknya. Ya. Yang awalnya dia berusaha. Ya. Yang awalnya dia melawan hawa nafsunya. Pada akhirnya itu akan menjadi wataknya. Karena sudah terbiasa. Ya. Apabila dia akan berkata suatu perkataan yang dusta, maka akan terbersit dalam hatinya suatu perasaan tidak enak. Tidak, atau bukan kebiasaan saya untuk kemudian berkata dusta. Maka, ya, seperti ini sudah lebih, ya, mudah baginya untuk selalu berkata jujur walaupun dalam keadaan-keadaan yang merugikan dirinya. Maka dia akan dituliskan dan ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan siddiqin, orang-orang yang selalu jujur, ya, orang-orang yang selalu jujur. Dan kita ketahui bahwasanya kedudukan as-siddiqin adalah kedudukan yang memiliki derajat yang sangat tinggi, ya, di bawah kedudukannya para nabi, ya. Karena kita mengetahui bahwasanya penduduk al-jannah atau jannatul firdaus, surga al-firdaus, itu ada empat golongan, ya, nabi, an-nabiyyin, an-nabiyyun, kemudian as-siddiqun, kemudian as-syuhada, kemudian yang terakhir as-salihun. Ya, ada empat golongan, yang pertama para nabi, kemudian yang di bawahnya, ya, di bawah derajat para nabi adalah orang-orang yang siddiq ini, ya. Namun kemudian makna kejujuran tadi, ya, akan kita jelaskan bahwasanya itu lebih luas daripada sekedar kejujuran dengan perkataan. Baik, kemudian yang di bawahnya adalah para syuhada, orang-orang yang mati syahid di medan peperangan di jalan Allah. Kemudian yang di bawahnya lagi yang juga masih penghuni penduduk jannah yang paling tinggi, yaitu Jannatul Firdaus, yaitu as-salihin, orang-orang yang saleh. Ya. Maka ini kedudukan yang sangat tinggi, sehingga ini menghasung kita untuk bisa membiasakan diri menjadi seorang yang jujur, ya, dalam keadaan yang menguntungkan ataupun dalam keadaan yang merugikan. Nah, dalam suatu ayat, yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman, "Innal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadallahu 'alaihi." Di antara kaum mukminin ada orang-orang yang kemudian jujur dalam apa yang diperjanjikan dengan Allah, ya. Apa yang mereka janjikan kepada Allah, ya. Ketika mereka memang berniat untuk melakukan sesuatu, ya, dan jujur niatnya, maka dia melakukannya. Ini yang kemudian jujur dalam apa yang dijanjikan kepada Allah, ya, dalam niatnya, dalam tekadnya, ya. Ini turun tentang seorang yang kemudian, ya, terluput dari peperangan, ya, seorang sahabat yang terluput dari peperangan, ya, kemudian mengatakan, kalau saja seandainya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah alam namanya adalah Anas ibn Nadhr, Anas ibn Nadhr, yaitu paman dari Anas ibn Malik. Ya, Anas ibn Nadhr mengatakan, kalau saja seandainya Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian menampakkan atau memberikan kesempatan kepadaku untuk bisa berjumpa dengan suatu pertempuran setelah ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat apa yang aku lihat, apa yang aku lakukan pada pertempuran tersebut. Artinya dia akan betul-betul bertempur dengan gigi, pantang mundur, ya, kemudian, ya, berusaha untuk memenangkan kaum muslimin atau kemudian mati syahid. Ya. Betul-betul kemudian setelah diberikan kesempatan untuk mendapati peperangan yang selanjutnya, dia melaksanakan janji tersebut, melaksanakan tekadnya tersebut yang telah dia, ya, ungkapkan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan melihat bagaimana dia bertempur, bagaimana dia begitu gigih dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya dia meninggal dalam keadaan mati syahid dalam pertempuran tersebut. Ya. Maka kejujuran tersebut mencakup kejujuran dengan perkataan. Apa yang sudah dikatakan, maka hendaknya dia betul-betul merealisasikannya. Atau kemudian apa yang dikatakan adalah sesuai dengan apa yang betul-betul telah terjadi. Ya. Dalam hal perkataan ini bisa jadi menyangkut masa yang akan datang, sesuatu yang akan dia lakukan. Apabila dia jujur, ya berarti dia, apa yang dia katakan sesuai dengan apa yang nanti akan dilakukannya. Kemudian juga jujur dalam perkataan ini, yaitu bisa jadi, yaitu memberitakan sesuatu yang telah terjadi sesuai dengan kejadian yang telah terjadi tadi. atau jujur dalam hal niatan ya, dan keinginan. Jadi yang dimaksudkan adalah ketika beramal dengan amalan soleh, ya, maka niatnya harus jujur. Itu apa? Ikhlas. Yang dimaksudkan jujur dalam niatan dan keinginan itu apa? Keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam amalan solehnya tersebut, betul-betul yang diniatkan hanyalah ridha Allah Subhanahu Wa Taala semata. Ini dikategorikan sebagai suatu kejujuran, ya. Yaitu dikarenakan zahir dari apa yang dia nampakkan atau tampak kepada manusia berupa amalan, ya, itu zahirnya adalah menginginkan ridha Allah. Ya. Orang sholat, orang berpuasa, zahirnya menginginkan ridha Allah. Maka niatnya harus benar sesuai dengan keadaan tersebut. Yaitu betul-betul dia menginginkan ridha Allah, bukan menginginkan balasan dari manusia. Maka niatnya harus jujur, yaitu apa? Ikhlas, ya, sesuai dengan keadaan yang nampak di hadapan manusia bahwasanya dia adalah seorang yang taat, seorang yang betul-betul menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, zahirnya seperti itu, namun batinnya hanya dia yang dan Allah hanya Allah Subhanahu wa taala dan dirinya yang kemudian mengetahui apakah dia betul-betul jujur dalam niatnya ataukah tidak. Kemudian juga kejujuran ini mencakup pula seperti disebut oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu mencakup akidah. Mencakup akidah, akidah yang jujur, yaitu betul-betul meyakini tentang zat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan pemahaman as-salaf. Kemudian juga mencakup jujur dalam hal amalan yang disebut oleh Syekh Al-Utsaimin, jujur dalam hal amalan ini yaitu bahwasannya amalannya sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian juga jujur di sini mencakup kejujuran di dalam hati. Atau kejujuran dalam perkataan yang sudah kita sebutkan tadi, kejujuran dalam perkataan ini juga disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Maka barang siapa yang betul-betul merealisasikan itu semua, ya, kejujuran dalam hal perkataan, dalam hal niatan, dalam hal akidah, dan juga dalam hal amalan, ya, siapa yang bisa merealisasikan itu semua, ya, maka dialah yang berhak untuk dikatakan sebagai as-siddiq, orang yang selalu jujur, ya. Bukan hanya perkataannya, ya, bukan hanya hal niatnya juga, ya, bukan hanya hal amalannya atau akidahnya, ya, tapi seluruhnya, dalam seluruh perkara tersebut dia jujur, maka dialah as-siddiq, maka dialah as-siddiq, seorang yang kemudian mencapai derajat selalu jujur, ya, selalu jujur, ya. Karena as-siddiq ini adalah bentuk mubalaghah, yaitu bentuk yang menunjukkan makna yang betul-betul mendalam dari kata as-siddiq, ya. Bukan saja bermakna seorang yang jujur, tapi seorang yang betul-betul, ya, ada padanya makna kejujuran, ya, itu as-siddiq, bukan sekadar shadiq, ya. Dan siapa yang kemudian mampu untuk jujur dalam hal perkataan, atau jujur dalam hal niatan, atau jujur dalam hal akidah, atau jujur dalam hal amalan, yang kemudian dia mampu untuk merealisasikan kejujuran dalam satu dari beberapa perkara tersebut, maka dia bisa dikategorikan sebagai seorang yang jujur dalam perkara itu saja, ya, dalam perkara itu saja, dan belum dikatakan sebagai as-siddiq, ya, belum dikatakan sebagai as-siddiq. Adapun as-siddiq, ya, seorang yang betul-betul jujur, yaitu yang tadi menerapkan kejujuran dalam seluruh perkara, ya, bukan hanya dalam hal perkataan, tapi juga dalam hal niatan, akidah, juga amalan. Dia selalu berusaha untuk jujur dalam perkara-perkara tersebut. Inilah as-siddiq. Ya, sedangkan orang yang hanya jujur dalam perkataannya saja, tapi dia riya, ya, dia bisa dikatakan sebagai orang yang jujur, ya. Namun kemudian tidak dikategorikan sebagai siddiq, walaupun dia selalu jujur dalam perkataannya, tidak pernah berbohong, ya. Dia belum sampai kepada derajat siddiq karena niatannya, ya, terkadang masih riya, ya, mungkin juga terkadang ikhlas, namun terkadang juga masih riya dan lain sebagainya. Atau kemudian dari sisi akidahnya, ketika dia memiliki akidah, ya, keyakinan tentang zat Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala atau disampaikan oleh rasulnya, belum juga dia sampai kepada derajat siddiq, walaupun dia adalah seorang yang jujur dalam perkataan dan juga ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ketika akidahnya belum tepat, ya. Demikian pula ketika amalannya belum sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun belum dikategorikan sebagai seorang siddiq, belum dikategorikan sebagai seorang yang siddiq yang selalu jujur, ya. Dan seorang yang selalu jujur, ya, terutama dalam hal perkataan, termasuk balasan yang dia dapatkan di dunia, yaitu adalah perkataannya selalu diterima oleh manusia, ya, selalu dianggap, ya, tanpa kemudian harus dipikirkan lagi ini orang jujur apakah tidak, ya. Karena manusia sudah memiliki pengalaman dan juga sudah mengenal orang tadi bahwasanya dia adalah seorang yang selalu jujur. Jadi ketika dia berucap dan berkata, ya, tidak kemudian para manusia atau manusia yang mendengarkannya, orang-orang yang mendengarkannya banyak berpikir ini dia jujur ataukah kemudian dusta, ya. Tidak perlu terlalu banyak berpikir, mereka langsung menerimanya, ya. Kami tidak pernah mengetahui dari dirinya kecuali kejujuran seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Perkataannya selalu diterima, ya, yaitu oleh kaum Quraisy sebelum diutusnya beliau dan bahkan dijuluki beliau dengan Al-Amin, ya, seorang yang terpercaya, ya, dikarenakan kejujuran beliau, seorang yang amanah, seorang yang betul-betul bisa dipercaya dalam apa yang dilakukan oleh beliau dan juga apa yang dikatakan oleh beliau. Baik. Kemudian dalam hadis ini sebagaimana kita sebutkan tadi juga ada peringatan dari perkara yang merupakan kebalikan dari kejujuran, yaitu kedustaan. Dan ini juga adalah akhlak yang jelek yang kemudian, ya, dihasilkan atau dicapai oleh seorang yang berdosa tadi, ya, setelah waktu yang lama, ya. Artinya ketika dia pada awalnya, ya, berdosa misalnya karena keadaan terpaksa misalnya, ya, dia mungkin masih merasa berdosa, masih merasa ini bukan perbuatan yang terpuji. Tahu dia bahwa ini adalah perbuatan yang tercela, ya. Namun ketika dia bermudah-mudahan, semakin bermudah-mudahan dan semakin bergampang-gampangan, akhirnya lama-kelamaan akan menjadi suatu perangai, ya, yang kemudian terpatri pada dirinya ketika dia betul-betul bermudah-mudahan dalam hal tersebut, ya. Itu membutuhkan waktu yang lama juga, ya, membutuhkan waktu yang lama juga sehingga dikatakan seorang adalah kadzdzab, sebagai seorang yang kadzdzab, sebagai seorang yang pendusta. Dan seorang yang pendusta, ya, balasan yang disegerakan di dunia yaitu dia tidak dipercaya oleh manusia, ya, tidak dipercaya oleh manusia, dan orang-orang ragu terhadap perkara yang dikatakannya, berita yang disampaikannya, walaupun dia pada suatu waktu menyampaikan berita yang jujur, ya, namun manusia tetap ragu atas berita yang disampaikannya, ya, sehingga tidak mempercayai dirinya, padahal pada saat tersebut dia jujur dan betul-betul membutuhkan pertolongan, katakanlah. Ya, betul-betul membutuhkan pertolongan, tapi karena sudah terbiasa berdusta, ya, pada kali yang pertama berdusta, pada kali yang kedua berdusta, ya, dan banyak kali berdusta, Ya, kemudian pada saat dia jujur dalam keadaan membutuhkan pertolongan, manusia tidak percaya kepada dirinya dikarenakan dia sudah terbiasa berdusta. Ya, inilah dampak buruk dari sifat dusta ketika di dunia, ketika di dunia. Dan juga kedustaan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini membawa kepada al-fujur. Di mana al-fujur yaitu mudahnya seseorang untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak peduli terhadap bahwasanya perkara tersebutlah perkara yang merupakan dosa besar, kefasikan, ya, kerusakan, dia tidak peduli, ya. Mudah dia untuk terjatuh kepada perbuatan-perbuatan dosa tadi. Ini adalah yang disebut dengan fujur, lawan dari albir, lawan dari albir, lawan dari kebaikan, ya. Maka ini adalah suatu akhlak yang tercela, sangat tercela, yang membawa kepada keburukan yang sangat banyak, yaitu al-kadzib. Maka al-fujur di sini, ya, sebagaimana yang kita sebutkan adalah lawan dari al-bir. Dalilnya adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin." Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang catatan amalan dari orang-orang yang fajir, ya, itu di sijjin, ya. Tempat yang namanya kan sijjin, ya. Kemudian juga sebaliknya dikatakan apa? Kalla inna kitabal abrar, ya. Karena tidak, sungguhnya catatan amalan dari orang-orang yang bir, yang memiliki bir, memiliki kebaikan, orang-orang baik, berarti aliyin, adalah di tempat yang dinamakan aliyin. Ya, berarti apa di sini? Fajiran adalah lawan daripada albir. Fajiran adalah lawan daripada albir. Dan kemudian kefajiran tersebut, ya, adalah suatu jalan yang mengantarkan seseorang kepada neraka jahannam, mengantarkan kepada neraka jahannam. Ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa innal fujjara lafi jahim." Sesungguhnya orang-orang fajir itu, ya, di dalam neraka jahannam. Kalau disebutkan innal abrara lafi jahim, dan surah yang ke-13 pada ayat selanjutnya dikatakan "Wa innal fujjara lafi jahim." Dan sesungguhnya orang-orang yang fajir itu adalah di dalam neraka jahim tempatnya. Maka kita harus berhati-hati dari perkara kedustaan ini. Jangan sampai kemudian kita terjatuh kepada kedustaan walaupun sekali, yang kemudian itu membawa kita kepada sikap bermudah-mudahan dalam berdusta. Nah, kemudian ketika sudah mudah-mudahan dalam hal berdusta, ya, akan kemudian dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Dan itu kemudian akan mengantarkan kepada kefajiran, yaitu perbuatan atau atas sikap tidak peduli kepada kemaksiatan, dan menjatuhkan dirinya kepada kemaksiatan-kemaksiatan yang banyak, ya, dan juga terjadi kepada dosa-dosa besar, dan itu akan membinasakannya, mengantarkannya kepada neraka jahannam. Ini pembahasan mengenai hadis ini. Kemudian kita lanjutkan kepada hadis yang selanjutnya, yang setelahnya, hadis ke-1327. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum madzan, fa inna dhanna akdzabul hadits. Muttafaqun alaihi. Hati-hati kalian dari adzan, itu persangkaan. Fa inna dhanna akdzabul hadits, karena yang namanya persangkaan itu adalah perkataan yang paling dusta. Maka hanya disandarkan kepada persangkaan semata, tidak ada korinah yang kuat, maka sesungguhnya itu adalah perkataan yang paling dusta. Jadi jangan diikuti, jangan diterima apabila cuma didasarkan kepada zan saja. Apabila ada dalam hati kita persangkaan yang buruk kepada saudara kita, ya, tanpa kemudian ada bukti-bukti yang konkret, indikasi-indikasi yang kuat, maka semua zan tersebut yang ada dalam pikiran kita jangan diterima, karena itu adalah suatu berita dusta. Walaupun bukan berarti berita ini disampaikan oleh orang lain kepada kita, ya, berita yang kemudian terbetik dan terbisikkan di dalam benak kita saja, dan mungkin bisa jadi didusikan oleh syaitan, ya, bisa jadi didusikan oleh syaitan, maka ini jangan diterima, jangan diterima, karena ini adalah sedusta-dustanya perkataan, ya. Kesangkaan tersebut apabila tidak ada korinah padanya adalah sedusta-dustanya atau perkataan yang paling dusta, hari ini dikatakan alaihi. Ya, maka perhatikan, jangan sampai kemudian kita mendasarkan perbuatan kita dan perkataan kita, sikap kita hanya berdasarkan persangkaan semata. Yaitu apabila kita melihat saudara kita yang zahirnya dia adalah seorang yang baik, zahirnya dia adalah seorang yang yaitu soleh, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh berujung kepadanya, berprasangka buruk kepadanya. Misalnya dengan mengatakan, kita mengatakan ini orang hanya ini riya saja dalam perbuatan atau dalam solehnya, atau sepertinya dia memiliki maksud-maksud tertentu. Ya, ketika melakukan perbuatan baik ini ada udang di balik batu. Ketika ya, melakukan perbuatan baik ini tidak ada indikasi. Zahirnya dia adalah seorang yang baik. Ya. Maka yang seperti ini tidak boleh orang berusaha kepada saudaranya. Bahkan tadi yang diambil adalah zahirnya. Ya, bahwasanya dia adalah seorang yang baik yang taat kepada Allah, yang kemudian menginginkan dan meniatkan niat-niatan yang baik. Maka prasangka terhadap orang yang seperti ini adalah kedustaan. Prasangka kepada orang yang seperti ini adalah kedustaan. Ya. Adapun prasangka kepada orang yang memang dikenal dengan kefasikan, ya, meragukan dan lain sebagainya, ya, insyaallah akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Yang intinya bosnya yang seperti itu tidak mengapa, dan kita akan jelas lebih lanjut pada sekarang yang datang. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu alaihi wasallam.